بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أرفع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. Tadi dibaca takumu, fi'il mudhari' mabni ma'lum. Sementara dalam matan kita ini dan juga syarahnya, fi'il mudhari' mabni majhul lalu tuqamu. Pian do apa? Takumu. Qala sahabat Rahman bin Hasan rahimahullah taala qauluhu عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. Dari أبو مالك الأشعري semoga Allah meridainya, bahwasanya رسول صلى الله عليه وسلم berkata, empat perkara pada umatku dari perkara jahiliyah, mereka tidak meninggalkan empat perkara tersebut. Al-fakhr bil ahsab. Fakhr maknanya kebanggaan. Al-hasab maknanya, apa makna hasab? Hasb ini seperti termasuk kebangsaan, bangga dengan sukunya, bangga dengan bangsanya dan semisalnya. Wata'an fil ansab, mencela nasab, mencela keturunan. Walistisqa'u bin nujum, dan meminta hujan dengan bintang. Waniyaha, meratapi. Ini meratapi mayit. Waqala, dan beliau Rasulullah SAW mengatakan, annayahatu. Annayaha ini adalah yang meratapi, kebanyakannya adalah wanita. Maka di sini disebutkan apabila tidak bertobat sebelum meninggalnya, nanti pada hari kiamat dibangkitkan, wa alaiha sirbalun, akan kita lewati penjelasannya mana sirbal, ini baju. Min kotironin, baju dari besi dan semisalnya yang meleleh. Wadir'un min jarab, Ya ini badannya penuh dengan penyakit, diliputi oleh penyakit corop seperti kudis dan semisalnya. Rawahu Muslimun. Abu Malikin ismuhu Al-Harsu bin Al-Hars As-Sami, namanya adalah Hars bin Al-Hars, bapak dan anak-anak namanya sama, ismuhu kepada Sam. Sahabiyun tafarrada anhu biriwayah Abu Salam. Perhatikan tafarrada ini, diperhatikan berkali-kali kita lewati dalam daras kita Suara Sunan Nasai. Lafaz tafarrada ini kita lewati berkali-kali dan bertahun-tahun. Maka sebagai seorang thalibul ilm yang cermat dalam mengikuti daras, harusnya tidak salah baca, karena sudah kita lewati bertahun-tahun lafaz tafarrada. Jangan dibaca tafrudu. Ini fi'il madhi, wajibnya tafa'ala. Tafarrada anhu bi riwayah Abu Salamin. Ini Abu Salam meriwayatkan dari Abu Malik, ini adalah mutafarrid sendirian. Wa bi sahabati Abu Malik al-As'ari itsnani ghairu hadza. Dari kalangan para sahabat yang berkunyah Abu Malik al-As'ari ada dua orang selain ini. Ghairu hadza selain ini. Ini menyebutkan sedikit tentang biografinya Abu Malik Al-As'ari radhiyallahu anhu. Adapun ingin kelengkapan dalam biografi ini, maka butuh kitab yang lain yang kadang dalam syarah seperti ini disebutkan secara ringkas. Qala Abdurrahman bin Hasan rahimallahu taala qauluhu arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Empat perkara pada umatku dari perkara-perkara jahiliyah mereka, yakni umatku tidak meninggalkan perkara tersebut. Maknanya sataf'aluha, maknanya empat perkara dari perkara jahiliyah ini umat ini pasti akan melakukan. Imam al-ilm bitahrimiha am al-jahli bidzalik. Ada kalanya melakukan karena persamaan ilmu, dalam arti sudah mengetahui tentang haramnya. Itu karena syahwat dan syubhat tetap dilakukan. Atau bersamaan dengan kebodohan terkait dengan empat perkara tersebut, sehingga umat ini tetap melakukannya. Dan yang lebih parah adalah al-ilm tahrimiha tetapi melakukannya. Makaunia min amali jahiliyati al-madmumati al-makruhati al-muharramati. Makaunia bersamaan dengan keberadaan empat perkara ini dari perkara-perkara jahiliyah yang tercela, yang terbenci, yang diharamkan. Bersamaan dengan itu, di atas pengetahuan ataukah di atas kebodohan, umat ini melakukannya. Alhamdulillah ya ikhwah. Wal muradu bil jahiliyati guna ma qabla al mab'as. Dan yang dimaksud dengan lafaz al jahiliyah di sini adalah apa yang sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahiliyah al-ama itulaknya adalah sebelum diutusnya Nabi sebagai seorang rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi kita Muhammad. Kalau jahiliyah mutlakon. Tapi kalau jahiliyah adalah arti sebagiannya, maka sampai hari ini masih banyak perkara jahiliyah pada umumnya kaum muslimin. seperti kebanyakan madaris-madaris jahiliyah, pendidikan-pendidikan yang bisa disebut juga ada jahiliyahnya, pasar jahiliyah, kantor-kantor jahiliyah, perkantoran dan yang lainnya, kemasyarakatan jahiliyah, ini sangat banyak. Tapi kalau jahiliyah secara mutlak, maka wujudnya sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin tahu tentang perkara ini secara rincian, baca dalam kitabnya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Penyebutan tentang perkara jahiliyah sangat banyak sekali dalam kitab-kitab beliau. Biar tidak canggung untuk menyebutkan perkara jahiliyah, kadang canggung karena nanti akan dikesankan kepada pemahaman jamaah takfir. Juga hukum jahiliyah di mayoritas negara-negara yang ada di dunia ini, illa ma rahimallah, sangat sedikit sekali yang menerapkan hukum Islam. Maka untuk mengetahui tentang jahiliyah, biar enggak canggung untuk mengatakannya, bagi yang punya kemampuan membaca dan ada kesempatan, dan juga mungkin ada kitabnya, baca kitabnya Syekh Mukbil dalam beberapa rujukan, Kamul Mu'anid, Waratul Asri Tau, dan yang lainnya. Bahkan perkara jahiliyah adalah ma khalafa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisih sunnahnya Nabi adalah jahiliyah. Sebagian pernyataan Imam Ibnu Qayyim dan kitabnya Al-Fawaid. Semu bidzalika, semu ni fi'il madhi mabni majhul. Sumia, sumia summu, mereka dinamai dengan penyebutan jahiliyah. Mereka dinamai, ya ini siapa mereka di sini, summu, hum, man hum, udama. Man hum, akhwan Abdul Hadi. Summu, hum, haulai. Man, sila siapa? Man, siapa Rizki? Nah, jelah. Ha? Ayo, salah. Man. Ha, antum, yuk. Yuk, Dul Malik. Semua ulai. Hup. Man, Pak Muksin. Jeliya, siapa? Yani, yang sebelum Mab, Qablal Mab'as. Maka belal ba'as itulah yang dikatakan sumu. Mereka sebelum diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dinamai dengan jahiliyah liberti jahlihim. Lam ta'lir, karena kan kebodohan mereka itu benar-benar keterlaluan. Fart, mana fart? Baris. Libertihim. Parah hewa, terlaluan bodohnya, parah. Wa kullu ma yukhalifu ma ja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa jahiliyah. Nah, ini juga ucapannya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Fawaid. Dan ini yang sudah disebutkan Syekh Mukbil. Dan nanti baca kalau ada waktu, baca kitabnya Syekh Muhammad Naman Jami, Sarusul Salasa. Dan seluruh apa yang menjadi siapa yang datang dengannya Rasulullah SAW, itulah dia jahiliyah. Wa kullu ma yukhalifu ma ja'a. Dan seluruh apa yang menjadi siapa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengannya, maka dia adalah jahiliyah. Maka oleh itu jahiliyah sampai hari ini masih banyak. Walaupun bukan penyebutan secara mutlak. Pasarnya kaum muslimin pasar jahiliyah. Apa ya Rabi? Apa weh? Mungsel mulus lah yang untuk pulau jengking. Riba jahiliyah pada hari ini lari di pertengahan kaum muslimin dari rumah ke rumah, ya kan? Kecuali sebagian rumah yang Allah rahmati sehingga keluar dari ribawiyah. Bahkan banyak kaum muslimin karena memiliki nama sebagai seorang pegawai negeri lah, nanti SK-nya dijadikan uang, ya kan? Ini berapa banyak manusia seperti itu. Jadi kul wa kullu ma yukhalifu ma ja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa jahiliyatun. Qad khalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi katsirin min umurihim aw aktsariha. Dan sungguh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyelisih ahlul jahiliyah pada banyak dari perkara-perkara mereka jahiliyah, atau kebanyakan perkara jahiliyah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwah. Kebanyakan perkaranya jahiliyah, Nabi datang dengan menyelisih mereka. Dan untuk tuntasnya perkara ini dibaca kitabnya Syekhul Ibnu Taimiyah, Iqtida' Siratul Mustaqim, Mukhalafatus Sabil Sahim. Kitab yang sangat istimewa dalam tabwibnya, sebagian pernyataannya banyak ahlul ilm. Dan kitab ini diajarkan di pertengahan kaum muslimin dari kalangan ahlu sunnah, dan antaranya di Damaskus. Wadhalika yudraku bitadabburil Qur'an. Tengok. Wadhalika yudraku. Yudraku apa? Wadhalika yudraku yakni perkara-perkara jahiliyah bisa diketahui dengan mentadaburi Al-Quran wa ma'rifati sunnah. Perkara jahiliyah ini bisa diketahui dengan mentadaburi Al-Quran. Itu caranya. Jadi manhaj untuk mengetahui perkara jahiliyah, mentadaburi Al-Quran dan mengenal sunnah. Kalimat sunnah maksudnya adalah apa yang Rasulullah contohkan. Sebagai bentuk penerapan untuk menyelisih jahiliyah adalah menghidupkan sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang maksud dengan sunnah adalah qaulnya Nabi, perbuatannya Nabi, dan takrirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikenal, dipelajari, ditadaburi. Dengan demikian perkara jahil ini bisa diketahui, bisa dijangkau sejauh mana lebar dan luasnya, banyak dan sedikitnya yang ada di pertengahan masyarakat Islam. Maka itu untuk mengetahui contoh-contohnya, kita tadi kita isyaratkan dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ahlul ilm, dan antaranya kalamnya Syekh Mukbil, kalamnya Syekh Usman bin Taimiyah, dalam Iqtida' Siratul Mustaqim dan yang lainnya. Juga kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wali Syekhina rahimahullah musannafun, jangan dibaca musannif, musannafun latifun. Dzakara fi ma khalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi alal jahiliyah. Balagha mi'atan wa isrina mas'alatan. Itu yang dikatakan kitab Masailul Jahiliyah. Wali Syekhina di sini maksudnya adalah kakeknya Syekh Abdul Rahman bin Hasan, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang punya sarah ini, kata beliau, dan Syekh kami rahmatullahi ta'ala memiliki musannaf karya tulis yang latif, maknanya yang jilidnya sederhana, tidak terlalu tebal, bahkan tipis. Beliau yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalam kitab tersebut, dalam karya tulis tersebut, apa yang Rasulullah selisihi di dalamnya terhadap perkara jahiliyah. Balagha mi'atan, artinya Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab terkait dengan penyebutan perkara jahiliyah mencapai 120 masalah. Sarahnya banyak, diantaranya sarahnya Syekh Shalih Fauzan Alhamdulillah Ta'ala. Dalam talib lihat Kitabu Masail Jahiliyah Tubi'a fil Matba'a Salafiyah Wawa Nafisun Jiddan Kakulli Kutubi Syekhul Islam Alati Tufidu Ilman Wa Nuran Rahimahullah. Kitab Masail Jahiliyah dicetak dalam cetakan Salafiyah, percetakan Salafiyah. Kita tersebut kitab yang nafis, yang sangat istimewa, jiddan, istimewa sekali. Seperti mayoritas kitab-kitabnya Syekhul Islam, yakni Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab, di sini bukan Ibn Taimiyah. Yang mana kitab-kitab beliau tufidu ilman, mencurahkan ilmu dan cahaya rahimahullah. Artinya beliau rahimahullah ta'ala seorang alim yang muwaffaq, diberi rezeki Allah al-qabul pada hamba Allah ta'ala, sehingga semua kitab-kitab beliau diterima oleh ahlul ilm, dipelajari, diberikan penjelasan, ada yang ringkas, ada yang panjang. Semua kita beliau rahimahullah ta'ala. Dan ini insyaAllah semoga sebagai bentuk perangkat dari keikhlasan rahimahullah ta'ala, sehingga semua karya tulisnya menjadi rujukan oleh kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah. Qala Syekhul Islam rahimahullah, di sini baru Ibn Taimiyah, di sini kalau Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, ini baru Syekhul Islam Ibn Taimiyah maksudnya. Tapi kalau yang tadi dalam ta'liq kakul ikutu fi Syekhul Islam, maksudnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kalau Syekhul Islam rahimahullah ta'ala akhbar anna ba'adu amril jahilatillah yatrukuhun nasu kulluhum zaman liman lam yatrukhu. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, yani Ibn Taimiyah, beliau mengatakan akhbaro, namirnya punyanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbaro yani Nabi, Rasulullah memberi kabar, memberitahu, mengkabarkan bahwa sebagian perkara jahiliyah tidak ditinggalkannya oleh manusia secara menyeluruh. Kenapa? Sebagai bentuk celaan bagi siapa yang tidak meninggalkannya. Jadi siapa saja yang tidak meninggalkan perkara jahiliyah maka tercela, sedikit atau banyak. Nah kalau itu ya ikhwah, perhatikan, perkara jahiliyah wajib diketahui. Tujuannya adalah untuk kita hindari perkara tersebut. Perkara jahiliyah wajib diketahui, tujuannya adalah untuk kita hindari. Dan mengetahuinya adalah perlu mempelajari tadabburi Al-Quran dan mengenal sunnah. Tadi telah kita lewati. Qala wa hadha yaqtadi anna kullama kana min amril jahiliyati wa fi'lihim fa huwa madhmumun fi dinil Islam. Dan ini, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyebutan jahiliyah, menuntut bahwasanya seluruh apa yang termasuk dari perkara jahiliyah dan perbuatan mereka maka seluruhnya telah tercela dalam agama Islam. Bagaimana ya ikhwah? Perkara jahiliyah ini mengerikan. Dan ini dipromosikan oleh banyak kaum muslimin seperti menggunakan kelompok olahraga saja menjadi jahiliyah. Main bola menjadi jahiliyah. Padahal mungkin pertamanya cuma sekedar perkara mainan melulu. Tapi nanti menjadi apa? Bangga-banggaan dengan kelompoknya. Menjadi bunuh-membunuh karena membela kelompoknya. Iya. Nah itu. Seperti pemain bola zaman sekarang coba banyak, betapa banyak supporternya, ya kan, saling bantai-membantai di antara supporter. Kenapa? Karena bangga dengan kelompoknya masing-masing. Dan itu disuarakan dan dibiayai dengan biaya yang sangat besar oleh para penguasa dan orang kaya, dan sebagai ajang perjudian. Sebagai ajang perjudian dan ajang kesirikan, main perdukunan. Padahal berangkatnya dari perkara dunia melulu berupa olahraga. Belum lagi yang lain. Ramna Yehwa. Nah sekarang adakah desa yang kosong dari para pengagum dengan main bola yang isinya adalah jahiliyah? Nampak enggak ada. Ya kan? Bahkan sudah bisa seperti itu. Dari ujung ke ujung. Nampak jarang kita dapati mereka enggak mendukung perkara jahiliyah ini. Di antaranya adalah perkara riba jahiliyah. Pendidikan model jahiliyah, perkantoran jahiliyah, pasar jahiliyah. Nah, jabatan-jabatan dalam pemerintahan jahiliyah. Maka itu perhatikan, untuk mendadaburi perkara jahiliyah adalah betapa pentingnya, tujuannya adalah untuk kita hindari. Baik. Jadi wajahnya tadi anak ulama kana min amir jahiliyah wa fi'lihim fa huwa madhmumun fi dinil Islam wa illa. Qulani wa illa. Kalau tidak, kalau la wa illa yakuna madhmuman. Wa illa yakuna madhmuman la ma in lam yakun madhmuman gitu. Kalau wa illa lam yakun fi idafati hadzal munkar ila al-jahiliyah damun laha. Jadi seandainya bukan perkara yang tercela dalam agama Islam, yakni perkara-perkara jahiliyah ini, enggak akan diidafakan, tidak ada idafanya itu perkara-perkara mungkarat ini kepada jahiliyah sebagai bentuk celaan baginya. Menunjukkan bahwasanya memang pada dasarnya adalah tercela. Wa ma'lumun anna idhafata ilal jahiliyati kharaja makhrajaz dzam. Dan perkara yang sudah maklum yang jelas bahwasanya menyandarkan perkara jahiliyah ini kepada jahiliyah. Ya kan? Perkara-perkara ini diidhafakan kepada jahiliyah kharaja makhrajaz dzam. Datangnya idhafah ini adalah untuk celaan makhraj, kharaja makhrajaz dzam, khurujnya. Datangnya perkara ini adalah melalui celaan. Bukan untuk pujian tapi celaan. Karena celaan maka seluruh perkara jahiliyah wajib ditinggalkan. Wa dzaka qauli ta'ala wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya kan? Maka dengan kalian wahai para wanita bertabarruj, bertandanan seperti dandanannya jahiliyah yang pertama. Fa inna fi dhalika zamman li tabarruj wa zamman li halil jahiliyatil ula. Maka sungguh dalam hal yang dikomentari oleh ayat ini adalah sebagai celaan untuk tabarruj dan celaan untuk keadaan jahiliyah yang pertama. Dan ini kalau kita lihat di pertengahan kaum muslimin alangkah banyaknya dandanan jahiliyah. Ya, khususnya di negeri kita ini. Dan sekitarnya, di antaranya negeri-negeri Malaysia dan semisalnya. Wadzalika yaqtadil man'a min musabatihim fil jumlah. Dan itu semuanya adalah menuntut, melarang, menuntut pencegahan dari menyerupai jahiliyah secara global. Bagaimana ya kawan? Baik. Terus lanjutannya ada? Tidak ada itu. Lanjutannya apa? Abdullah. Langsung kau dulu. Baik. Ya khair. Jadi sama. Qala Sa'd Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala al-fakhru bil-ansab ayat ta'adumu ala nas bil-aba' wa ma'asirihim. Begitu. Ansab itu ahsab. Ansab ya. Ahsab. Ini kok keliru. Oh, berarti di sini terulang. Punya anak al-fakhru bil-ansab. Yang benar apa? Ahsab. Nah itu. Sebagian cetakan yang seperti punya saya ini tolong dibenahi karena ada cetakan yang bunyinya al-fakhru bil ansab dan diulang dua kali juga di bawahnya nanti wal ta'nu bil ansab. Dan ini yang atas salah, yang benar adalah al-fakhru bil ahsab. Bangga dengan al-hasab. Maknanya ta'adum, merasa besar terhadap manusia yang lain dengan bapak-bapak mereka. Artinya orang itu bangga dengan orang-orang tuanya. Tak peduli dengan orang tua yang tadi di atas jahiliyah atau di atas sunnah. Bagaimana ya kawan? Bangga dengan nenek moyangnya. Seperti di banyak sekali manusia, khususnya di negeri kita ini, enggak peduli dengan pahlawan yang mungkin kafir pun juga dibanggakan. Ya. Ayo. Pahlawan yang bukan dari sana dibanggakan. Nenek moyang itu termasuk fakhr bil ahsab. Anak penguasa bangga dengan orang tuanya yang dulu jadi penguasa. Orang organisasi pun seperti itu. Kalau sudah punya orang yang tinggal duduk di wilayah, duduk di pusat, walaupun pikirannya kayak iblis pun, kayak setan pun dibanggakan. Home. Orang-orang yang gandrungi organisasi ini banyak. Wah, ini bapak yang ada di wilayah. Pak siapa yang kenal lupa sama si Pulan, Pak si Pulan. Gua enggak. Padahal mungkin pikirannya apa? Pikiran demokrasi. Pejuang misi-misi setan. Misi iblis. Nah itu. Wa ma'asirihim. Ini apa yang terkenal dengan dari jejak-jejak mereka yang dianggapnya sebagai pembesar dibanggakan. Jadi jejak mereka dari pejuang-pejuang yang jelek pun dibanggakan. Wadzalika jahlun adzimun, dan itu adalah kebodohan yang sangat besar. Itla karama illa bitakwa. Hah? Apa? Nyantum apa? Nyantum apa rezeki? Itla lakarama gitu. Nah, kenapa? Karena enggak ada kamu kecuali dengan takwa. Berarti kan di sini ikhwa. Tapi kalau orang itu sedang gandrungi kelompoknya, partainya dan semisalnya, wala enggak ketulungan. Bangga dengan orang-orang yang pendahulu sebagai wah ini dulu pendirinya. Bapak Pulan pendirinya, bapak pendirinya. Walaupun pemikirannya adalah membawa pemikiran nasionalisme dan semisalnya. Enggak peduli. Padahal tidak ada kemuliaan yang terkait dengan takwa. Kama qala Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia antara kalian adalah di sisi Allah Ta'ala orang yang paling takwa di sisi kalian. Wa qala Ta'ala, wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun. Dan tidaklah harta-harta kalian, tidak pula anak-anak kalian yang mendekatkan kalian di sisi kami dengan sedekat-dekatnya. Julfa ini maful mutlak. Illa man amana, kecuali siapa-siapa yang beriman atau orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang soleh, maka mereka-mereka itulah bagi mereka balasan yang digandakan, dilipat gandakan dengan sebab apa yang mereka dahulu amalkan. Sedangkan mereka fil ghurafati aminun, merasa aman dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di sana ada beberapa ghurafat. Jadi bukan harta, bukan anak yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala dengan sedekat-dekatnya, tapi iman dan amal soleh. Mereka ini diberi balasan yang berlipat ganda dengan sebab apa yang mereka amalan dulu, dan balasan mereka adalah di surga dalam keadaan mereka ini aman. Jadi bukan keturunan nenek moyang, ya kan, dulu anak komandan, dulu anak jenderal, walah, dulu anak ini, ya kan, dulu keturunan raja. Nah, ini terhadap keturunan Raja Majapahit, Sriwijaya, dan yang lainnya, Ronggolawi, dan yang lainnya. Ini semuanya adalah enggak ada artinya. Tapi akhwan, insyaAllah ini dulu kita cukupkan dan sambung di waktu yang tahu. Alhamdulillah, alamin, tafadhal.